الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Baik, insyaallah akan kita lanjut kitab yang baru, yaitu mengenai perbandingan antara mazahib dan juga firaq, kelompok-kelompok, terutama kelompok apa game yang akan kita sebutkan dalam kitab ini. Ikhwanul Muslimin, terus Jamaatut Tabligh dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia dikatakan firaq, termasuk dari firaq, kalau ditinjau dari penamaannya, ya memang firqah, karena memang memiliki perkumpulan, karena memang segerombolan, karena memang kelompok, ada orang-orangnya. Jadi secara penamaan ya firqah, makanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-firqatun najiyah. Namun dia tidak termasuk firaq yang mukhalifah terhadap Alkitab dan Sunnah, bukan termasuk firqah yang madhmumah, bukan termasuk tafarruq yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajak kepada perpecahan, melainkan mengajak kepada persatuan di atas Alkitab dan As-Sunnah. Yang tidak batuk jangan batuk. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menyeru kepada al-iktilaf, persatuan. Menyatu, menyeru kepada al-jamaah, yaitu jamaah Ahlussunnah, jamaatul haq. Tidak menyeru kepada madhabnya masing-masing, lain dengan firqah-firqah yang lain. Mereka menyeru kepada pemikirannya, menyeru kepada ashkhos, menyeru kepada fikrah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ini bukan termasuk Ahlussunnah. Bukan termasuk dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi supaya tidak ada iskal dalam penamaan firqah, apakah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk firqah? Ya tentu namanya firqah, ya tentu memang sekelompok berisi beberapa kumpulan manusia, tentu dinamakan firqah. Tapi bukan termasuk firqah yang madzmumah. Bukan mengajak kepada tafarruq, karena menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah, di mana Alkitab dan As-Sunnah adalah asal al-iktilaf dan asal persatuan adalah Alkitab dan As-Sunnah. Kalau selain Al-Quran dan As-Sunnah, ini pasti bercabang, pasti berbeda-beda, pasti berselisih. Ini sudah kaidah umum. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiro. Apa saja yang tidak mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini pasti akan berselisih, pasti akan bertentangan, pasti akan saling bertikai. Karena tolak ukurnya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang menjadikan tolak ukurnya adalah ad-dalil, kembali kepada ad-dalil, Maka ini adalah asal muasal dari segala persatuan. Karena enggak mungkin bersatu kalau tanpa adanya persatuan akidah. Jadi kitab ini berisi perbandingan antara beberapa madzhab, beberapa firq, di mana yang paling masyhur atau yang paling serupa atau yang paling sama mirip adalah seperti Ikhwanul Muslimin, juga jamaah tabligh yang paling banyak di era modern ini adalah dua ini, yaitu fikrah ikhwaniyah dan fikrah jamaah tabligh. Di mana usul dari mazhabnya jamaah tabligh adalah menyeru kepada fadhailul a'mal, tapi menyepelekan masalah asas, masalah akidah. Yang penting seorang menjadi kelihatan lebih baik, yang penting seorang lebih nampak ke masjid. Tidak tanpa di perhatikan apa isi dalam otaknya, apa akidah yang ia yakini. Dan sebelum mu'alif mendatangkan beberapa perbandingan, beliau memberikan beberapa mukaddimah, yaitu seputar kitab beliau Irsyadul Bariyah. Maka akan kita baca dan akan kita lewati. Qala al-mu'allif hafizahullah, fa hadhihi wujuhun mukhtasaratun jiddan fil muqaranah yadhharu min khilaliha anna ad-da'wata as-salafiyyata hiya allati tumathilu al-haqqa was-shawab wal-jama'ah. Maka beberapa sisi yang telah disebutkan, ada berapa? 11 tinjauan. Dari sini nampak bahwasannya dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang benar-benar mempraktekkan, menggambarkan al-haq dan menggambarkan kebenaran serta al-jamaah. Jadi kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu harus tahu makna apa itu Ahlussunnah. Kenapa orang itu mengatakan Ahlussunnah? Apakah gemar melakukan sholat sunat, puasa sunat, amal-amalan sunnah yang lain? Bukan itu maksudnya. Lalu dikatakan ahlul jamaah, dikatakan jamaah, apakah karena suka jamaah ke masjid? Bukan itu. Tapi makna jamaah, makna sunnah adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara yang beliau tinggalkan. Ataupun makna jamaah adalah jamaatul haq, yang benar-benar mengacu kepada kebenaran, mengikut kepada kebenaran, mencari kebenaran. Makanya dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mencari kebenaran berjamaah. Jamaatul Muslimin, Jamaatul Haq, Jamaatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma adaha fahiya minal firaqil madzmumah al manhi anha syar'an. Dan apa yang selain dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka termasuk firaq yang tercela, yang dilarang secara syar'i. Karena mereka menyeru kepada selain Alkitab dan As-Sunnah, menyeru untuk menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, mengajak untuk menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Wa man arada at-tafsila fa 'alaihi an yattali'a 'ala muhtawa hadzal kitab. Dan barang siapa yang ingin perinciannya, maka hendaknya ia merujuk terhadap isi kitab yang disebutkan, yaitu kitab Irsyadul Bariyah ila Syar'iyatil Intisab lis Salafiyah. Kita punya penulis ini juga. Wa kitabi al-adillatus syar'iyyatu likashfi at-talbisatil hizbiyah. Dalil-dalil syar'i untuk menyingkap penyamaran-penyamaran hizbiyah. Ini juga penting. Wa kitabi da'watul ikhwanil muslimin fi mizanil islam, dan juga kitab dakwah al-ikhwanil muslimin di dalam timbangan Islam, apakah dakwah yang hak ataukah dakwah yang mukhalifah. Wa kitab al-qaulul baligh fit tahdhiri min jama'atit tabligh, juga kitab al-qaulul baligh, ucapan yang sangat puncak dalam tahdir dari jamaatut tabligh. Wa kitab al-qutbiyyatu hiyal fitnatu fa'rifuha, dan kitab qutbiyyah, pemikirannya Sayyid Qutb, adalah fitnah. Qutbiyyah, orang-orang yang fanatik dengan pemikirannya Sayyid Qutb dan juga jamaah al-Qutbiyyah, ini adalah fitnah, maka ketahuilah. Ini judul kitab. Wa kitab al-Mawridul Adzab az-Zulal fima untukida ala ba'dil manahijid da'awiyah minal aqaidi wal a'mal, dan juga kitab al-Mawridul Adzab az-Zulal, muara yang jernih, yang segar, menjelaskan tentang apa saja yang terkritiki dari sebagian manhaj dalam berdakwah, baik dalam masalah akidah dan juga dalam masalah a'mal. Wa kitab al-ajwibah al-mufidah an as'ilatil manahijil jadidah, punyanya siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kitab al-ajwibah al-mufidah, jawaban-jawaban yang berfaedah mengenai seputar permasalahan, pertanyaan-pertanyaan dalam masalah manhaj yang baru, manhaj modern. Wa ghairiha minal kutub ad-da'awiyah allati tahfilu biha al-maktabatus salafiyah, dan juga kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab dakwah yang ramai atau yang terpenuhi dengannya maktabah-maktabah salafiyah. Perpustakaan-perpustakaan salafiyah. Hatta yatayakona min sidqi ma qila wa ma kutiba, agar seorang itu menjadi yakin tentang kebenaran apa yang telah diucapkan dan apa yang telah ditulis dalam masalah ini. Silahkan dilihat kitab-kitab tadi, bagaimana isinya fikroh ikhwanul muslimin, bagaimana isinya fikroh jamaatut tabligh. Wa qad ra'aitu an ukhrija hadzal mabhatha min kitabi irsyadil bariyah ila syariatil intisab lis salafiyah wa dahdi asyubahil bid'iyah li ahammiyatihi wa suhulati maddatihi lada amatin nas fadlan an ghairihim, dan saya berinisiatif untuk memisahkan pembahasan ini, yaitu pembahasan masalah beberapa perbandingan antara beberapa firq dari kitab saya yang saya sebutkan ini, dikarenakan pentingnya pembahasan tersebut dan juga mudahnya, gampang isinya, mudah dicerna oleh awamun nas, terlebih lagi selain mereka yaitu para penuntut ilmu. Jadi gampang mengenai beberapa perbandingan, mengenai beberapa tinjauan antara beberapa kelompok ini. Wa hatta yaqifal munsifu 'alal haqqil ladzi qad iltabasa inda katsirin minan nas hatta udda indahum min afdalil batil. Dan supaya seorang yang munsif, apa itu munsif? Apa itu insaf? Ayo siapa yang bisa jawab? Apa itu yang dinamakan dengan insaf? Pak Dadang, sampean harus insaf. Nah, itu apa? Insaf apa benar? Lurus. Pak Udari. Adil. Rokim. Ya insaf itu lebih gampangnya ya adil. Tapi insaf itu maksudnya di tengah, tengah-tengah. Nyikapi perkara itu enggak abot siseh, enggak berat sebelah, itu namanya munsif. Jadi seorang dalam menghukumi perkara, di dalam mensikapi permasalahan, itu dia berada di tengah, tidak fanatik kepada siapapun, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan faktanya, itulah munsif. Makanya dikatakan hendaknya jadi orang yang insaf. Kalau menghukumi apa-apa jangan berat sebelah, tapi dihukumi sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan faktanya. Inilah insaf. Maka supaya seorang yang munsif, seorang yang memiliki sifat adil, kalau adil itu lebih umum, adil lebih umum karena adil adalah definisinya apa? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga seorang yang munsif di atas kebenaran, benar-benar seorang itu berdiri di atas kebenaran, di mana sebagian atau kebenaran-kebenaran tersebut telah tersamarkan di mata kebanyakan manusia. Jadi kenapa saya keluarkan atau saya sendirikan pembahasan ini lagi, supaya seorang yang benar-benar mencari kebenaran itu lebih tegak, lebih tegar lagi. Karena kebanyakan manusia samar dalam hal ini. Hatta udda indahum min abdalil batil. Bahkan sampai taraf kebenaran itu justru malah dianggap oleh kebanyakan manusia dari kebatilan yang paling batil. Padahal itu benar, padahal itu hak, padahal itu kebenaran. Tapi kebanyakan manusia justru malah memandang sebaliknya, itu termasuk kebatilan. Wala haula wala quwata illa billah. Maka pentingnya seorang itu mempelajari ilmu agama agar benar-benar bisa berpijak, berada di tengah dalam mensikapi perkara. Mana tahu mana ini hak, mana ini batil. Dan ini wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikian itulah kami rinci ayat-ayat ini agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim, sehingga seorang tidak merasa samar lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang batil, mana yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang datangnya dari syaitan. Apabila tidak memiliki ilmu, maka seorang akan rajmam bil ghaib, nebak-nebak atau asal-asalan dalam menghukumi perkara yang termasuk inti dari tauhid. Benar-benar itu min samimit tauhid, bisa jadi dikatakan itu adalah justru perkara yang termasuk takfir menurut kaum muslimin. Perkara-perkara yang justru merupakan dari akidah tauhid, dari kuatnya tauhid. Kalau orang enggak faham, menuduh takfir, fulan takfiri, fulan memiliki sifat fikroh takfir, padahal itu adalah min shamimit tauhid, dari inti tauhid, dari kemurnian tauhid. Ini dikarenakan jahil, dikarenakan enggak tahu. Maka pentingnya untuk mengetahui al-haq minal batil, dan mengetahui al-batil minal haq. Qala amma kitabu irsyadil bariyah ila syariatil intisab lis salafiyah fahuwa yu'tabaru insyaallah marji'an fima ahsib bima yata'allaku bidda'wati salafiyah. Adapun kitab secara umum, makanya tadi kan saya pisah kata mu'alif supaya tak bikin yang mudah-mudah saja. Karena kitab secara utuh, secara tebel, Irsyadul Bariyah ini terlalu besar. Makanya saya keluarkan tadi sebagian pembahasan agar lebih mudah difahami, agar lebih mudah dijangkau. Karena kalau kitab Irsyadul Bariyah secara utuh ini termasuk yuktabaru insyaallah sebagai marji, sebagai kitab induk yang membahas tentang dakwah salafiyah. Menurut saya atau yang saya kira, kata muallif, ini termasuk marji, termasuk rujukan tentang perkara-perkara yang mengupas seputar dakwah salafiyah dan di dalam membantah syubhat-syubhat yang disebarkan mengenai dakwah salafiyah. Waqad qala waliduna wa syaikhuna al-allamatu Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah anil kitabil anifi dzikr fi athna'i kitabatihi muqaddimatan lahu ma nassuhu faqad ittala'tu ala mawadhi'a aw ala mawadhi'a min kitabi akhina syaikh al-fadil Hasan ibn Qasim ar-Raimi Irsyadil Bariyah ila syar'iyatil intisab lis-salafiyah fa wajadtuhu hafizahullah qad ajada wa afada wa ahsana bihadzal kitabil azim ar-radd 'alal mubtadi'ati alladziina yazumuna annahu la yajuzul intisabu ilas-salafiyah. Dan sungguh kata muallif mengatakan mendatangkan pujiannya Syekh Muqbil terhadap kitab ini, kitab Irsyadul Bariyah, nanti insyaallah kalau ada kesempatan insyaallah akan kita kaji. Berkata Syekh Muqbil, Syekhuna dan juga waliduna, kata Syekh Hasan Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Imam Al-Wadi rahimahullah, memuji kitab yang telah saya sebutkan tadi. Tatkala beliau menulis pendahuluan terhadap kitab ini, konteksnya faqad ittala'tu, saya telah melihat ala mawadhi'a min kitabi akhina Syekh, beberapa tempat dari kitab saudara kami Syekh Al-Fadhil Hasan bin Qasim Ar-Raimi. Yaitu kitab Irsyadul Bariyah ila akhir. Maka kata Syekh Muqbil, saya mendapatinya beliau telah ajada. Ini yaitu sudah melakukan perbuatan yang jayyid, sudah bagus, wa afada dan memberi faedah, dan telah membaguskan dengan kitab ini bantahan terhadap para mubtadi'ah yang mereka mengira tidak boleh menasabkan diri kepada salafiyah. Ini mubtadi'ah ahlul bid'ah, mereka juga karena demi membalas tahdiran ahlus sunnah terhadap mereka, mereka juga membalas. Balasnya gimana? Salafiyah itu juga termasuk kelompok. Kalau kalian bilang kita enggak boleh berkelompok, yaitu salafiyah juga kelompok. Itu serangan balas dari apa? Serangan balasan dari ahlul bidah. Yang lain, salafiyah, para salaf, para ulama kita, mereka menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah, menjadikan tolak ukurnya sebagai tolak ukur dalam kehidupannya, dalam agamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ahlul bidah, mereka tidak menjadikan tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan taklid kepada sebagian masyayikh, taklid kepada sebagian kiai, kepada sebagian ulama, tidak membicarakan dalil, yang penting ulamanya sudah membolehkan. Disodori dalil bahwasanya ini bid'ah, tahlilan bid'ah, hal ini bid'ah, mereka enggak mau, mereka enggak menerima. Ini termasuk syirik. Berdoa di kuburan, apabila mendoakan berdoa kepada si mayit, ini termasuk syirik. Ini mereka enggak percaya. Ini pujian Syekh Muqbil rahimahullah terhadap kitab Irsyadul Bariyah. Irsyadul Bariyah. Qala wala ba'sa bi an atruqa udhunas sami'i wa attahifuhu wa attahifahu bi dzikri syai'in min muhtawal kitab ijmalan. Dan di sini tidak mengapa saya ingin mengetuk pendengaran pembaca, pendengaran orang yang mendengar, dan saya ingin memberikannya hadiah dengan menyebutkan sedikit dari isi kitab tersebut. Jadi kenapa kok kita bahas kitab Irsyadul Bariyah ini, kenapa tuh? Apa hubungannya dengan kitab kita ini? Pak Dadang, kok ket mau kok Irsyadul Bariyah weh? Apa hubungannya dengan kitab kita ini? Apa hubungannya Pak Utari? Kenapa kok kita bahas kitab Irsyadul Bariyah? Alurnya gimana, alur ceritanya? Rokim, kitab kita ini loh, ini apa namanya, istilahnya apa? Tok-tokan. Bosannya tok-tokan itu apa tuh? Endingnya apa? Bagian, ada sebagian dari kitab Irsyadul Bariyah akhir-akhirnya itu loh diambil terus dijadikan ini gitu loh, disendirikan. Jadi istilahnya ini itu sebenarnya bagian dari kitab Irsyadul Bariyah, tapi dibikin lagi, disendirikan, karena pembahasannya mudah, cuma sekedar tabel-tabel gitu saja, makanya gampang. Kalau Irsyadul Bariyah kadang seorang itu enggak, bukan ringkasan. Yo, sebagian pembahasannya ini memang nek ringkasan lah, dari awal sampai akhir dikecilkan. Kalau ini sebagian dari pembahasan, sebagian akhir dari pembahasannya isiki dicukup di. Makanya waqad ra'aitu an ukhrija, saya ingin menyendirikan. Karena kalau kitab Irsyadul Bariyah terlalu tebal, seorang terkadang enggak bisa memahaminya. Karena pembahasannya panjang. Kalau ini kan gampang, model tabel-tabel gitu saja di belakang ini. Jadi intinya ya, kitabnya sama, cuma ini sebagian dari Irsyadul Bariyah saja. Makanya di sini beliau ingin, katanya enggak mengapa, saya ingin mengulang lagi secara, saya sebutkan secara global isi kitab Irsyadul Bariyah. Qala fal kitabu yatakawwanu min qorabati mi'atain warba'ina shofhah. Kitab Irsyadul Bariyah terdiri dari sekitar 240 halaman. Wa muqassamun ila asyrati fusul, dan terbagi menjadi 10 fasal. Fal faslul awal ilal faslis sadisi muktabasatun minal babil awal min kitabi al-adillah asy-syar'iyyah likasyfi at-talbisatil hizbiyah. Ini kita membahas tentang cerita kitab kita ini. Bedah kitab. Bedah kitab. Cerita tentang kitab mu'alif yang lain. Kitab Irsyadul Bariyah terdiri dari 240 halaman, terbagi menjadi 10 fasal. Fasal pertama sampai fasal ke-6 ini muktabasah, tersadur. Saduran dari bab awal dari kitab saya yang lain lagi, yaitu Al-Adillah Asy-Syar'iyyah. Likasyfi at-talbisatil hizbiyah. Jadi antara kitab-kitab ini masih saling berkaitan. Wa baqiyatul fusul mabahits jadidah tata'allaqu bisamimid da'wah as-salafiyyah wa ad-difanha. Adapun fasal yang ke-7 sampai fasal yang ke-10, sisanya itu adalah beberapa mabhats baru. Memang pembahasan sendiri yang berkaitan dengan somim. Somim itu apa? Suara yang paling keras itulah somim. Dengungannya dakwah salafiyah, blayerane dakwah salafiyah. Ngono lho, paling gampang. Ini di kandani somim ya ora paham. Kandani blayer kan paham. Wem itu. Jadi adalah suara yang paling kerasnya, suara yang paling mendengungnya dari dakwah salafiyah wa difa'anha, dan tentang pembelaan terhadap dakwah salafiyah. Wa syakilul faslu at-tasi' syubah wa rudud haula dakwah salafiyah atwala mabahithil kitab. Dan fasal yang ke-9 ini mencakup pembahasan yang paling panjang dari kitab Irsyadul Bariyah. Qala fa fihi raddu ala 16 syubhatan muftaratan ala da'wati salafiyah wa du'atiha wa hadhi syubah ala nahwil ati. Maka dalam kitab ini ada, atau di dalam fasal yang ke-9, khusus fasal yang ke-9 dari kitab Irsyadul Bariyah, ada bantahan terhadap 16 syubhat yang dibuat-buat terhadap dakwah salafiyah, yang dihumorkan, yang di apa, sebarkan terhadap dakwah salafiyah dan juga para pembawanya. Wa hadhi syubah ala nahwil ati, dan syubhat-syubhat ini adalah sebagai berikut. Asyubhatul ula ramyuhum ahlas sunnah as-salafiyin bitasyaddud. Syubhat yang pertama, mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang keras, tasyaddud, bersikap keras di dalam beragama. Asyubhatul tsaniya ramyuhum ahlas sunnah bi annahum hizb. Syubhat yang kedua, jadi isinya Irsyadul Bariyah ini isinya. Jadi yang pertama tadi, fasal yang pertama sampai fasal yang ke-6 itu mengenai adillah syar'iyah. Kemudian fasal yang ke-9 itu penyebutan syubhatnya. Syubhat mereka yang kedua adalah mereka menuduh ahlus sunnah bahwasanya mereka juga adalah kelompok, ngajak kepada pemikirannya, ngajak kepada kelompoknya. Apakah ahli sunnah seperti itu? Apakah kalau kawannya dibela, kalau enggak kawannya enggak dibela? Atau ukurannya dalil? Kalau kawannya kalau salah, kalau menyelisih dalil, apa enggak kita nasihati, apa enggak kita kritik juga? Saya tanya kepada antum semua. Apakah ahlu sunnah seperti itu? Kalau kawannya dibela, kalau musuhnya dilawan, tanpa melihat kepada dalil, apakah seperti itu? Tidak. Bahkan kalau kawan sendiri pun kalau salah, kalau menyelisih dalil, ya tetap dinasihati. Kalau ngeyel ya ditinggalkan. Jadi tidak ada kemudian loyal, wala wal baro di atas persaudaraan, di atas persahabatan, tidak ada. Loyal wala wal baro nya di atas Alkitab dan As-Sunnah. Maka seperti itu enggak bisa dikatakan hizab. Terus hizab yang mana? Wong kita enggak pernah membangun loyal dan benci kita secara golongan tersendiri. Kubu fulan dan kubu fulan enggak ada. Siapa yang ngubu kepada fulan dan fulan? Yang ada adalah memihak kepada adillah. Makanya kalau ada memihak kepada fulan atau fulan, grupnya fulan dan fulan, kalau yang dimaksudkan adalah membangun seluruh agamanya di atas itu, maka tidak benar. Kalau sekedar hanya untuk penggampangan fulan bersama fulan, nah ini mungkin kadang seperti itu. Fulan sampai sapa ta biasane gandengane? Sampai ustaz fulan dan fulan, nah ini mungkin sebagai hanya sebagai penggampangan. Adapun benar-benar membangun hizbnya di atas suatu pemikiran atau suatu nama atau suatu kelompok atau ras dan golongan, ini enggak ada. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kalaupun ada, dari salah satu afradnya ini termasuk kesalahan. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Enggak pernah kemudian loyal sesama Damaj atau sesama Mesir atau sama Saudiya, enggak ada seperti itu. Kalau sama-sama dari suatu pondok, kalau sama-sama salah, kalau memang salah ya tetap kita kritiki. Tidak ada membangun hizbnya di atas suatu pemikiran atau suatu kelompok atau suatu guru atau suatu pondok, ini tidak ada. Seperti itu tidak ada kamusnya di dalam Al-Qur'an, di dalam manhaj salafiyah tidak ada. Dalam manhaj salaf tidak ada kamus berhizab, berkelompok, bergrup kepada fulan dan fulan, kepada alan maupun kepada askhos, tidak ada. Yang ada hanyalah memihak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah Model seperti itu layak dikatakan sebagai hizab. Hizab itu apa? Kelompok atau partai, apakah seperti itu layak? Sesama kampung baru punya, kalau salah apakah kemudian terus enggak disalahkan, dibela terus karena sama-sama kampung baru? Ya tidak. Sama-sama sugihan? Oh tidak. Sama-sama dari satu pondok, dari Magetan? Ya tidak. Barang siapa yang menjadikan tolak ukurnya seperti itu, ini adalah salah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada seperti itu. Dalam kamus mereka tidak ada mengukur sesuatu dengan hizab, dengan kelompok, dengan pondok, dengan askhos, dengan fulan dan fulan, tidak ada. Maka apakah layak seperti itu kemudian dikatakan hizab sebagai kelompok? Tidak layak. Yang namanya dikatakan kelompok itu ya kalau sesama kawannya, teman, sesama golongannya, teman, kalian tidak golongannya ini musuh, itulah namanya hizab. Qala syubhatu tsalitsa, syubhat yang ketiga, ramyum ahlus sunnah bi annahum yaghtabun wa yasubbunal ulama. Mereka menuduh ahlus sunnah adalah orang yang suka ghibah dan mencela para ulama. Ini tidak benar. Ulama siapa yang kita cela? Bahkan ulama adalah orang yang paling mulia di mata kita setelah para anbiya, setelah para anbiya wassahabah, para ahlul ilm adalah orang yang paling mulia di mata kita. Tidak ada orang yang lebih kita muliakan daripada ahlul ilm. Dan hal itu tidak menafikan untuk menasihati atau mengkritiki sebagian kesalahan dari mereka, karena kesalahan itu dari siapapun tetap disalahkan. Kesalahan itu salahkan atau benarkan, man? Oh, disalahkan. Kesalahan itu disalahkan, bukan dibenarkan. Dari siapapun juga, wis kok sudah paten. Sopo wae nek salah ya salah. Walaupun ulama, walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun murid, siapa saja kalau salah ya salah. Ini sudah kaidah. Hal itu sama sekali tidak mengurangi ikram dan ijlal kita kepada para ulama, kepada para masyayikh. Pada syekh fulan dan fulan kita sangat memuliakan, tapi nek salah ya tetap salah, unjung ini salah. Maksud salah dikatakan benar? Enggak bisa. Dan itu harus kita terapkan pada diri kita masing-masing. Salah dari mana saja harus salah. Kalau dari kita sendiri ya harus salah. Kalau kita sendiri yang melakukannya, kalau memang itu salah, harus kita katakan salah. Harus kita musuhi diri kita, harus kita tegur. Yang melakukan salah itu ayah kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, ya harus kita katakan salah. Gak boleh kita katakan benar. Jadi mereka menuduh ahlus sunnah adalah orang yang suka menghibai dan mencela para ulama, ini tidak benar. Ahlus sunnah adalah orang yang paling memuliakan ulama. Asyubhatur rabi'ah, syubhat yang keempat, ramyum ahlus sunnah bi annahum la yahtamuna bi ahwalil muslimin. Mereka menuduh ahlus sunnah tidak pernah peduli dengan keadaan kaum muslimin, enggak pernah memikirkan masyarakat, enggak pernah memikirkan kondisi umat, sibuk belajar masjid dewe-dewe, sibuk belajar nahwu, sibuk belajar fikih, enggak pernah terjun di kalangan masyarakat dan memikirkan nasib mereka, enggak pernah ikut demo, enggak pernah ikut apa lagi? Intinya enggak memasyarakat. Mereka enggak pernah kepikiran, enggak pernah kepikiran saudara mereka di Palestina seperti apa, saudara mereka di Chechnya seperti apa. Ini tuduhan mereka. La yahtamu nabi ahwal muslimin. Sibuk belajar fikih. Saudara-saudara kita di Palestina berlumuran darah, mandi darah, kita enak-enak hidup cuma baca buku. Padahal di zaman kita ini tidak ada yang lebih bermanfaat daripada mendoakan mereka. Kita mau ngapain, mau apa lagi? Apa yang mau kita korbankan untuk mereka? Kita hanya bisa memberikan doa, dan doa itu sudah perkara yang sangat mulia sekali. Adapun memberikan dengan jiwa dan raga kita, kaum muslimin dalam keadaan dhaif dalam akidah mereka, bagaimana mau berjihad? Akidah mereka lebih rapuh daripada sarang laba-laba, bagaimana mau menegakkan jihad? Maka doa untuk mereka adalah yang terbaik, agar Allah subhanahu wa ta'ala membenahi dan memperbaiki keadaan kaum muslimin di mana saja. Maka tuduhan ini dusta. Bahkan dengan ahlu sunnah wal jamaah mengajari dan berdakwah, mengajarkan kepada manusia, membenahi akidah mereka, ini termasuk adalah upaya dan andil yang paling besar di dalam membenahi keadaan kaum muslimin di mana saja. Asyubhatul khamisah ramyum ahla sunnah biadami fikhil waqi. Ini juga sama, hampir sama. Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah enggak paham tentang waqi, enggak paham situasi, enggak paham politik. Fahamnya cuma masalah haid, cuma masalah fikih, enggak paham politik. Asyubhatus sadisah ramyum ahla sunnah biannahum ulama'u amala wa sultah. Umala wa sultah. Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah adalah ulama'nya para penguasa, para penjilat penguasa, membuat fatwa yang sesuai dengan keseliranya para penguasa. Ini tidak benar. Ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak pernah berfatwa yang sesuai dengan keinginan para penguasa, tapi mereka berfatwa sesuai dengan dalil. Entah itu sesuai dengan seleranya rakyat atau sesuai dengan seleranya wakil rakyat, yang jelas sesuai dengan dalil. Ataupun mereka tidak pernah memberontak kepada para wulatul umur, karena memang akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak berontak. Karena tidaklah pemberontakan kecuali mendatangkan perkara yang lebih berbahaya dari safkut dima, pertumpahan darah, dan rusaknya situasi negara. Asyubhatus sabi'ah ramyum ahla sunnah bi'annahum farraqul muslimin. Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah adalah para tukang pemecah belah kaum muslimin. Ini juga tidak benar. Ahlu sunnah wal jamaah yang sejati tidak pernah memecah belah kaum muslimin, tapi mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila kita renungi, sebenarnya yang mengajak bersatu itu hanya ahlu sunnah wal jamaah. Para penyeru persatuan yang paling hak itu sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena menyeru kepada asal muara yang sah, yang satu. Percuma orang menyeru kepada persatuan tapi mengajak kepada asal muara yang bercabang. Ayo bersatu, tapi diajak kepada perkara yang tidak ada persatuan di dalamnya. Ini termasuk dusta. Jadi sebenarnya kalau kita teliti, orang yang paling hakiki di dalam mengajak kepada persatuan adalah ahlu sunnah wal jamaah yang menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah. Karena tidak ada yang sesuatu itu yang klop kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Undang-undang buatan makhluk pasti di dalamnya didapati banyak perselisihan, pembuatan akal. Berapa mampu akal itu mau bekerja? Jadi orang-orang yang menyeru kepada persatuan ini sebenarnya dusta. Karena tidak mungkin bersatu kecuali di atas Al-Quran, gak mungkin bisa bersatu selain itu. Pasti di dalamnya akan ada perselisihan. Adapun Al-Quran, tidak mungkin di dalamnya ada perselisihan, gak mungkin. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya justru malah menyeru kepada persatuan, dan tidak ada orang di dunia ini yang menyeru kepada persatuan kecuali ahlu sunnah. Titik. Itu. Tidak ada orang yang menyeru kepada persatuan kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah, dan itulah persatuan yang hakiki. Adapun selainnya, persatuan yang semu, persatuan yang dusta. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an pasti berselisih. La wajadu fihi ikhtilafan katsira, dikatakan banyak lagi. Pasti mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak, kata Allah. Maka sebagai bukti yang selain Al-Qur'an pasti berselisih, misto. Adapun kepada Al-Qur'an tidak mungkin berselisih karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syubhat tsamina, syubhat yang ke-8, qaulum bi anna ahlus sunnah murji'ah ma'al hukam khawarij ma'ad du'ah. Mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah murji'ah bersama hukam, mereka loyo. Akidahnya murji'ah, di mana murji'ah itu loyo, cenderung loyo. Tapi kalau bersama para dai yang lain mereka adalah khawarij, beringas. Kalau bersama sultan berhadapan dengan penguasa mereka loyo, tapi kalau sesama dai mereka khawarij. Ini juga tidak benar. Baik muamalah dengan hukam maupun bermuamalah dengan doa, patokannya adalah dalil. Tidak loyo, tidak pula hulu, tidak pula ifrat wala tafrid, tidak berlebihan. Baik bersama doa juga tidak boleh berlebihan, bersama ulatul umur juga tidak boleh berlebihan. Patokannya adalah dalil, tidak memandang lawannya. Asyubhatut tasyah, syubhat yang ke-9, qaulum bi anna ahlus sunnah yufassiluna ad-din 'anid daulah. Mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah adalah memisahkan agama dari negara. Ini juga tidak benar. Bahkan syariah Islam, syariah Islamiyah, ini adalah asas dari daulah yang seharusnya dibangun. Cuma apabila daulah itu tidak dibangun di atas-atas asas Islam, ya secara otomatis terpisah. Bukan kita yang memisah. Karena seharusnya daulah dibangun dengan di atas asas Islam. Karena yang paling tahu tentang keadaan maslahat kehidupan ini adalah Allah, Sang Pencipta Alam. Apabila kita mengukur, kita menghukumi, kita membikin hukum tidak sesuai dengan syariatnya Allah, kita bikin dengan akal kita, ini tidak benar. Berapa kemampuan akal? Berapa kuat dan patennya undang-undang? Seberapa kuat undang-undang bikinan manusia? Seharusnya diacu kepada undang-undang bikinan Allah Subhanahu wa taala. Wong bumi dan seluruh alam semesta ini bikinannya Allah. Nah, kok ana urip ndek negarane Allah kok nggih hukume wong liya. Nah, kok ana? Kamu hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala, kok kamu pakai hukum selain Allah lho, kok ana? Wong modal ngono kuwi kok ana? Yang membuat, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu masalihul ibad wa masalih al-alam, maslahat-maslahat hamba, maslahat-maslahat alam semesta ini Allah yang paling tahu. Kok kamu berhukum, berundang-undang dengan undang-undang selain dari Allah Subhanahu wa taala, bikinan manusia yang lahirnya baru berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun? Jadi sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah tidak memisahkan agama dari daulah, tapi daulah sendiri yang memisah. Bahkan seharusnya daulah dibangun di atas syariat Islam dan hukum Islam, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Asy-syubhatul asyirah, syubhat yang ke-10, ramyuhum ahlus sunnah bi anna da'watahum la takhruju an hayzil masjid, masajid. Mereka menuduh dakwahnya ahlus sunnah cuma umek di jero masjid tok. Enggak pernah medan perang, enggak pernah kursi DPR, gak pernah menjamah politik, gak pernah ke para penguasa, umek di jero masjid wae. Nah, ini bantahan dhewe. Saman bantah sendiri ini. Asy-syubhatul hadhiya asyrah, qaulum bi anna salafiyyin yatrukuna al-a'da wa yastaghillun bid-du'a. Mereka menuduh salafiyun justru lebih cenderung meninggalkan musuh-musuh Islam, tapi sibuk dengan mengurusi para doa, doa-doa Islam. Musuh-musuh Islam sudah jelas mereka kufar. Tapi doa-doa Islam, doa yang bersongkok dan berkopiah dengan kopiah Islam, berserban dengan serban Islam, tapi otaknya di jero songkoke gak Islam. Mana yang lebih berbahaya? Daripada yang pakai topinya Santa Claus, mana yang lebih berbahaya? karuan orang-orang kufar, otaknya otak kufar, tapi yang berserban, yang bersongkok dengan songkok Islam, tapi ternyata yang dibungkus songkok bukan Islam, bukan pemikiran Islam, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih menyesatkan? Tentu orang-orang yang berwajah dengan wajah Islam, tapi mereka menyuarakan kebatilan dan tidak mengajak kepada akidah Islam. Ini beberapa syubhat yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ada bantahannya di dalam fasal yang ke-9 dari kitab Irsyadul Bariyah karya Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah. Kita selesaikan yos 3 lagi. Qala syubhatu tsani 10 ramyum ahlus sunnah bitakfiril muslimin. Syubhat yang ke-12, mereka menuduh ahlus sunnah suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini juga tidak benar. Kaum muslimin yang tidak kafir yang enggak kita kafirkan. Kaum muslimin walaupun kaum muslimin tapi melakukan perbuatan kufar. Perbuatan mereka adalah perbuatan kufur. Bagaimana tidak dikafirkan? Perbuatannya kafir. Intinya masalah takfir yang layak untuk dikafirkan ya dikafirkan. Namun layak dikafirkan enggak dikafirkan gimana? Dalam masalah ini hendaknya dibaca para kitabnya para ulama, jangan asal menuduh takfir. Yang enggak baca kitab kok nuduh yang baca kitab, ini aneh. Makanya mereka yang menuduh sebagai para Ahlus Sunnah sebagai para takfiri, ini hendaknya memahami hujjah-hujjah orang yang belajar. Jadi kalau muslimun yang enggak melakukan perbuatan kufur yang enggak dikafirkan, tapi yang melakukan perbuatan kufur ini dikafirkan. Mereka juga bukan muslimun. Kalau muslimun enggak boleh dikafirkan, kalau benar-benar muslim enggak boleh dikafirkan. Qala syubhatu tsalitsata asyrah ramyum ahlus sunnah bi dhahiratil irhab. Mereka menuduh ahlus sunnah sebagai teroris. Ini juga tidak benar. Asyubhatur rabi'ata asyrah ramyum ahlus sunnah bi adamil adl wal insaf. Mereka menuduh ahlus sunnah enggak adil dan enggak insaf. Ini juga enggak benar. Asyubhatul khamisata asyrah ramyum ahlus sunnah bil jafa' wa dha'fit ta'abbud. Mereka menuduh ahlus sunnah orang yang jafa', orang yang kolot, enggak pernah ibadah, jarang ibadah. Ini juga tidak benar. Akan ibadahnya ahlus sunnah wal jamaah walaupun sedang-sedang saja, tapi di atas sunnah. Adapun ibadahnya para sufi ya, ibadahnya ahlul bidah, walaupun semangat, tapi semangatnya di atas bid'ah. Dikir ribuan kali tapi di atas bid'ah. Mana yang lebih utama, dikirnya ahlus sunnah wal jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah walaupun sedikit, dengan dikirnya para sufi ya, yang ribu beribu-ribu kali tapi di atas bid'ah. Qala syubhatus sadisata asyrah taqulum bi anna tasammi bisalafiyah bid'ah. Mereka menuduh menamai diri dengan salafiyah ini adalah termasuk perkara bid'ah. Ini sudah kita habisi dalam kitab kita ini yang awal. Qala wa akhiran la yafutuni an unabbiha ila annani ila anni istaqaitu istaqaitu niqatal muqaranah fi hadhil wuraiqat min syaritai akhina al-fadil al-syeikh Muhammad ibn Hadi al-madkhali al-musamma da'watun baina da'watain fajazahullahu khairu ala bayanihi. Terakhir, saya tidak lupa pula saya beritahu bahwasannya saya mengeluarkan, membuat bahan perbandingan ini adalah dari dua kasetnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang dinamai dengan Da'wah Baina Da'watain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan. Lidza fa inni ansahu wal halu ma dzukir ila al-istima' li hadzaini syaritain fa fihi mal ghunyah liman arada al-haqqo. Oleh karena itu, karena perbandingan ini juga saya keluarkan, saya sarikan dari dua kaset tersebut pertimbangannya, maka saya nasihatkan untuk mendengar dua kaset tersebut. Di dalamnya terdapat kecukupan bagi orang yang menginginkan kebenaran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Abu Abdissalam Hasan bin Qasim Al-Hasani Ar-Raimi As-Salafi Al-Khamis Ashar Min Jumada Thaniyah alaf warbaumia wahid wa ishrin, pada tahun 1421 Hijriyah Jumadi Atsaniyah. Kita di Jumadil Ula sekarang, Jumadil Ula 1439 Hijriyah. Ini mukaddimah dari penulis terhadap kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.